Alhamdulillah, keempat juri lainnya menilai saya tampil maksimal malam itu. Tapi menurut Bang Ipul, saya masih standar. Insya Allah, malam ini saya akan mencoba memberikan yang terbaik. Persa Bandung. Wow.